Bersama Maximal Production juga cumi-cumi untuk jaraan Tasya Rosmala Adela Adela Adela Ganja Community. Thank you. Kasih, ucapkan terima kasih buat Ganja Community.